Hari berlalu datang, rintangan baru berikan senyuman, semua tantangan. Inilah nyaliku bernyanyi, oh, mencoba sembuhkan semua luka. Inilah sekilas tentang love.